Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah yang pada hari ini telah masuk kita dalam pertemuan yang ke-10, yang insyaallah kita akan bahas bagaimana hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan demikian hebatnya siksaan demi siksaan, tekanan demi tekanan yang dialami oleh kaum muslimin di kota Makkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Tentunya ketika itu belum ada negeri Islam. Ya, dakwah ketika itu belum sampai ke Yathrib atau ke kota Madinah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat ketika itu untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah nanti kita akan jelaskan kenapa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan atau memilih Habasyah sebagai tempat para sahabat berhijrah untuk pertama kalinya. Baik. Ketika itu, ketika semakin kuat tekanan demi tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ya, dia akan mendapatkan kebaikan pula. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang, hanya saja bagi orang-orang yang bersabar itulah akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini mengisyaratkan ya bahwa ardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Artinya apa? Hendaknya kalian ketika di negeri kalian tidak dapat lagi melaksanakan atau tidak dapat lagi ya, menjaga akidah kalian, maka silakan pindah. Bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini luas. Baik. Kemudian, kenapa dipilih negeri Habasyah? Ya, sudah kita jelaskan waktu kita paparkan tentang kisahnya siapa? Kisahnya Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kita telah jelaskan background kerajaan Habasyah yang nama aslinya adalah Aksum. Ya, dia terletak sekarang ini di sekitar negara Ethiopia dan Eritrea. Ya, dahulu Ethiopia dan Eritrea ini satu negara ya, bahkan sebagian Sudan bagian selatan ini juga termasuk ke dalam wilayahnya negeri Habasyah. Dan ketika itu, ya, negeri Habasyah ini dia beragama, penduduknya beragama Nasrani. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa? Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks. Dan dia dipimpin oleh seorang raja yang digelari ya dengan An-Najasyi. Kalau dalam istilah barat Negus. Negus kalau dalam bahasa Arab An-Najasyi. An-Najasyi, ya. Sebagaimana gelar raja-raja ya, jadi raja-raja raja Persia itu digelari dengan Kisra, kemudian raja Romawi dengan Kaisar, maka raja Habasyah digelari dengan An-Najasyi atau Negus. Nah, ketika para sahabat berhijrah, ya, Najasyi yang memerintah itu bernama Ashamah bin Abjar. Ashamah bin Abjar. Nah, ada kisah tentang Ashamah ini, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Rafat Basya dalam Suar min Hayati Tabi'in bahwa beliau ini adalah putra dari raja sebelumnya. Hanya saja bapaknya Ashamah, yakni Abjar. Abjar ini hanya memiliki satu orang anak. Nah, menurut patriarch, jadi patriarch ini uskup-uskup ya. Bahasa kalau bahasa Kristen Ortodoks mereka disebut patriarch. Kalau dalam bahasa Katolik uskup. Nah, zaman itu yang namanya uskup, namanya patriarch ini besar sekali perannya dalam kerajaan. Ya, dalam kenegaraan mereka ini bisa ikut campur tangan. Ya, bisa ikut campur tangan waktu itu tentu belum zamannya sekuler ya. Yang namanya negara yaitu teokrasi ya. Negara-negara itu adalah negara teokrasi. Negara kerajaan tapi dia berbasis agama. Sehingga campur tangan para uskup ini ya, para pendeta-pendeta ini cukup banyak dalam kenegaraan. Nah, ketika itu para patriarch, patriarch ini uskup-uskup tadi, dia khawatir nanti kalau anaknya cuma satu, ya namanya raja satu, dia nggak punya saudara-saudara, nanti kekuatannya lemah. Ini analisanya mereka. Kalau raja cuma punya anak satu, dia nggak punya adik, nggak punya kakak. Ya, kalau anaknya ini jadi raja, dia nggak punya sekutu karena nggak punya apa saudara-saudara. Maka kata mereka, ya sudah kita kudeta saja. Ya akhirnya sang raja dibunuh, kemudian adiknya yang punya anak banyak diangkat jadi raja. Jadi suksesi kepemimpinannya itu menurut mereka akan lebih baik. Ya. Kalau anaknya, kalau raja adik sang raja ini jadi raja, kemudian dia mati, anaknya banyak. Ya, ketika naik salah seorang di antara anaknya menjadi raja, maka dia punya adik-adik yang akan ikut menjaga negara. Ya, jadi kekuatannya kuat. Ini menurut mereka, padahal belum tentu juga ya. Ya kalau adik dia punya saudara bisa jadi kita sering dapati dalam kehidupan kerajaan-kerajaan itu adik dan kakak saling berebut kekuasaan justru ya. Kalau dia nggak punya saudara malah aman. Tapi kalau dia punya saudara ya akan menimbulkan apa? Menimbulkan konflik. Ya akan menimbulkan konflik. Nah kemudian ketika raja Abjar itu dibunuh, ya Ashamah ini ingin dibunuh juga oleh mereka. Kenapa? Karena khawatir. Ini jahatnya para pendeta ketika itu. Dia khawatir kenapa? Mereka khawatir nanti kalau dia tidak dibunuh, dia akan balas dendam. Maka mereka pun ingin membunuh Ashamah, tapi pamannya masih melindungi. Pamannya yang jadi raja, ini masih melindungi. Kemudian Ashamah diasingkan saja. Jadi tidak jadi dibunuh. Nah ketika Ashamah ini diasingkan, terjadi gempa bumi di negeri Habasyah. Jadi terjadi bencana. Nah, kemudian pamannya yang jadi raja tadi meninggal, ya tertimpa tiang istana. Maka orang-orang mengatakan, wah ini akibat perlakuan kita, ya karena kita tadi sudah mengkudeta raja Abjar, raja yang sah, bahkan kita ingin membunuh putranya pula, tapi kita asingkan. Maka inilah akibatnya. Mereka pun takut. Kemudian Ashamah kemudian diminta kembali ke tampuk kepemimpinannya, jadi raja kembali dia. Ya, yang namanya rezeki nggak lari kemana kata orang ya. Ya, walaupun sebelumnya sudah terjadi konflik demi konflik, akhirnya Ashamah pun menjadi raja kembali. Ini bisa antum baca dalam Suar min Hayati Tabi'in karya Abdul Rahman Rafat Basya. Nah, ini ke background-nya ya. Background sudah kita jelaskan kemarin ya waktu berkisah tentang Abroha bahwa Habasyah ini negara yang religius lah, negeri yang religius. Tapi apa religius Nasrani ya, Kristen Ortodoks, Kristen Ortodoks. Dan perlu antum ketahui sekarang Ethiopia itu presidennya Muslim ya, presidennya Muslim. Jadi Muslim itu punya kekuatan sampai dia bisa menempatkan orang di pemerintahan jadi apa? Jadi presiden. Walaupun negeri Ethiopia mayoritasnya Nasrani, tapi presidennya Muslim. Baik, maka berangkatlah ya setelah ada izin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 orang wanita. Ya, pemimpinnya siapa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan yang ditemani oleh Ruqayyah. Ini saya coba mencari bagaimana sih gambaran perahu orang zaman dahulu ya, mungkin bisa dilihat di gambar ya, seperti itulah kira-kira. Pakai layar ya, pakai layar, belum ada mesin waktu itu. Jadi mereka berlayar, namanya juga berlayar. Nah, mereka berlabuh dari pelabuhan Su'aibah. Nah, pelabuhan Su'aibah ini sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, dulu dia kota pelabuhan yang besar juga, sama seperti Jeddah. Cuma sekarang tidak ada lagi pelabuhannya di Su'aibah. Ya. Nah, kemudian mereka berlabuh di Massawa. Massawa itu masuk Eritrea sekarang. Masuk daerah Eritrea. Nah, kalau saya lihat Ethiopia itu landlock dia. Landlock artinya nggak punya laut dia. Nggak kena laut. Baik. Kemudian mereka berlabuh di Massawa. Lalu di sebelum berangkat, keberangkatan mereka diketahui oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika mereka tahu, mereka kejar. Nah, ini kita lihat ya, bahwa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy ini agar kaum muslim itu kembali kepada akidah mereka. Ini jadi permasalahan antara kaum muslimin Quraisy dengan kaum muslimin, ini masalah akidah, bukan masalah kekuasaan. Kalau masalah kekuasaan, ya, misalnya mereka senang kalau kaum muslimin pindah atau pergi. Pergi dari kota Mekah ya, sudah pergi saja, udah. Kan senang, tapi enggak, mereka kejar agar kembali. Ya, agar kembali ke kota Mekah. Ini permasalahannya bukan permasalahan kekuasaan, tapi permasalahan apa? Permasalahan akidah. Mereka enggak ingin ya orang-orang ini tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid, ajaran Islam. Nah, ini rombongan pertama. Kemudian disusul dengan rombongan yang kedua, ya. Rombongan kedua lebih banyak. Ya, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang wanita. Nah, ini berangkat dari Jeddah dan berlabuh di Suakin. Nah, Suakin ini sekarang masuk wilayah Sudan. Ya, masuk wilayah Sudan. Dan berangkatnya dari Jeddah. Kalau yang pertama itu dari Su'aibah ke Massawa. Yang kedua itu dari Jeddah ke Suakin. Ya, ini perjalanan dua kali hijrah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Nah, kemudian kaum musyrikin, sebagaimana yang kita sebutkan, mereka tidak tinggal diam. Ya, mereka mengejar kaum muslimin. Ketika itu mereka mengutus dua orang utusan, ya, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tujuannya mereka apa? Tujuannya adalah untuk apa? Mengembalikan kembali, ya, kaum muslimin yang berhijrah ke Mekah, ya, agar mereka kembali. Nah, yang diutus adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin Al-As waktu itu masih musyrik, ya, belum masuk Islam. Ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana kecerdasan Amr bin Al-As. Oleh karena itu wajar ketika beliau nanti di masa kekhilafahan Umar, ya, beliau diangkat menjadi gubernur. Ya. Kalau saya tidak salah Muawiyah, kalau saya tidak salah Muawiyah itu di negeri Syam, kemudian Amr bin Al-As di Mesir. Bahkan yang menaklukkan Mesir itu adalah beliau, Amr bin Al-As. Ya, yang memimpin pasukan untuk menaklukkan Mesir, ya, itu adalah Amr bin Al-As. Jadi memang dari zaman dahulu sudah tampak leadership-nya, kepemimpinannya. Dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk melobi Najasyi agar mengembalikan orang-orang Muslim kembali ke Mekah. Baik. Nah, ini kita lihat bagaimana strateginya Amr bin Al-As. Dia tahu bahwa negara ini ya campur tangan para patriarch, Batoriqoh, ya para uskup-uskup tadi. Ini campur tangannya terhadap masalah kenegaraan itu sangat besar. Makanya apa yang mereka lakukan? Mereka nggak langsung ke Najasyinya, enggak. Ya, mereka ngelobi dulu, melobi Al-Batoriqoh. para patriarch ini, ya para uskup, mereka lobby. Ya, mereka lobby, mereka berikan hadiah ya kepada para para uskup ini ya agar ikut melobi raja. Nah, ini pintarnya mereka ya, pintarnya Amr bin Al-As. Ya, maka kemudian diangkatlah masalah ini ke Raja An-Najasyi. Kemudian Amr bin Al-As ya diberikan waktu untuk audiensi dengan Raja Najasyi. Ya, dia kemudian mengemukakan alasan mengapa dia menginginkan agar kaum muslimin ini dikembalikan ke kota Makkah. Ya, disebutkan bahwa Amr bin Al-As berpidato di hadapan Najasyi, "Wahai Raja, sesungguhnya beberapa anak muda ini memasuki negeri Anda sebagai orang asing. Lihat bagaimana dia membentuk opini." Ya, lihat bagaimana Amr bin Al-As demikian ahlinya beliau ya mengatur kata-kata, membentuk opini untuk menyudutkan kaum muhajirin ketika itu. Ya, beliau mengatakan, "Wahai Raja, sesungguhnya beberapa anak-anak muda," "anak-anak muda memasuki negeri Anda sebagai orang asing." Jadi apa? Dikesankan ini anak-anak nakal. Ya, para sahabat yang hijrah ini anak-anak nakal. Ya, bukan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang matang berpengalaman, enggak. Ini anak-anak ABG, anak-anak nakal. Ya. Ini bagaimana dia membentuk opini As'amah Raja Najasyi ketika itu. "Dan mereka memasuki negeri Anda sebagai orang asing." Ya, bukan penduduk Habasyah mereka ini, ya. Ngapain Anda mikirin? Dia mereka orang asing ini. Kemudian, ini di pintarnya Amr bin Al-As, "Mereka meninggalkan agama kaum mereka, tapi juga tidak menganut agamamu. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kau ketahui dan tidak kami ketahui. Demikian juga tidak engkau ketahui." Nah, ini dia mengesankan bahwa orang ini bawa ajaran baru. Ya, dia nggak menganut ajaran leluhur mereka. Ya, ajaran leluhur mereka mereka tinggalkan. Tapi juga bukan menganut agamamu, wahai Najasyi. Ya, mereka ini bukan orang-orang Nasrani. Ngapain kau urusin? Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan agama leluhur mereka dan memeluk agama baru yang bukan agamamu. Ya, lihat bagaimana dia strateginya Amr bin Al-As untuk apa? Untuk menggiring opini agar Najasyi memiliki persepsi negatif terhadap kaum muslimin. Ya. Kemudian kami di sini, kata Amr bin Al-As, "Kami di sini adalah utusan kepadamu. Di antara orang yang mengutus kami itu adalah pemuka kaum mereka, ya, dari nenek moyang mereka, kemudian paman-paman serta suku-suku mereka." Wah, jadi dia Amr bin Al-As menempatkan dirinya sebagai apa? "Saya ini mewakili pemuka-pemuka Quraisy. Saya ini mewakili pemuka-pemuka di kota Makkah." Ya. Dan mereka meminta agar ya Tuhan mengembalikan ya baginda mengembalikan para pendatang ini kepada mereka, ya. Kemudian apa? Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut dan pola mereka mencela dan mencaci maki mereka. Artinya ke kaum muslimin ini dulunya mereka kerjanya adalah mencaci-caci apa yang dipercayai oleh leluhur-leluhur mereka. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para patriarch? Ya, para patriarchnya kan sudah di lobi sebelumnya oleh Amr bin Al-As ya dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka dengan segera para patriarch pun membenarkan. Wahai raja, kembalikan mereka. Jadi didukung apa yang diucapkan oleh Amr bin Al-As. Hebat ya strateginya ya. Ya, berarti berhasil lobinya. Hanya saja barakallahu fiikum. Ya, yang namanya An-Najasyi itu orang cerdas. Dia memandang bahwa ya kita tidak boleh menerima ucapan dari salah satu atau apa dari sebelah pihak. Ya, kalau ingin menjadi hakim, Anda harus Anda harus memperhatikan pendapat kedua belah pihak. Gak bisa ngambil dari satu pihak saja. Ini cerdasnya. Najasyi, beliau tidak ingin kemudian langsung menghukumi, tapi harus apa? Dua-duanya harus dihadapkan. Benar nggak nih apa yang diucapkan oleh Amr bin Al-As? Ini orang cerdas namanya. Ya, makanya seringkali kita kalau menghadapi suatu permasalahan, terutama nih konflik-konflik rumah tangga, ya, itu tidak bisa dari satu sisi saja barakallahu fiik. Harus kedua belah pihak dihadapkan. Misalnya ada kedua belah pihak ada konflik, kemudian yang yang bertanya cuma satu belah pihak. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi harus dibawa dua-duanya. Ya, kedua belah pihak harus dihadapkan, kemudian apa tuduhanmu, apa bantahannya, sehingga bisa terurai permasalahan. Bukan dari sebelah pihak saja. Ini cerdasnya An-Najasyi. Maka beliau pun ya memanggil, mengundang kaum muslimin untuk ikut hadir di istana. Nah, maka kemudian kaum muslimin bermusyawarah. Wah, kita dipanggil raja ini. Ya, kalau kita ditanya-tanya gimana? Ya, apa yang harus kita jawab? Jadi mereka bermusyawarah ini. Apa yang harus kita jawab kalau memang ditanya? Karena kan ada satu hal yang sangat esensial, perbedaan antara kita dengan agama Nasrani, yakni permasalahan apa? Nabi Isa. Nabi Isa itu ya, apakah dia Tuhan, anak Tuhan, atau seorang nabi? Ini kan yang menjadi apa? Perbedaan yang esensial antara kita dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa itu Tuhan, atau mereka menganggap Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu anak Tuhan. Ini kan permasalahan mereka, ya. Kalau kita enggak, ya Nabi Isa adalah nabi, manusia biasa, bukan anak Tuhan. Nah, mereka mulai kaum muslimin bermusyawarah. Ini bagaimana? Bagaimana kalau kita ditanya tentang agama kita? Maka mereka mengatakan, ya sudah, ya. Jawab saja sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Udah buka-bukaan aja lah, terus terang saja. Apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, itulah yang akan menjadi jawaban kita. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang akan menjadi jawaban kita. Ya sudah, tawakal Allah. Ya. Jadi gak perlu kemudian bahasa kitanya itu menjilat ya. Sampai apa, sebagian orang sampai dia membuat bagaimana ajaran Islam ini, ya, dibuat agar agama Islam seperti apa, seperti menyetujui LGBT, ya, sebagian orang ada seperti itu, ya, agar Islam itu bisa diterima sampai mereka melampaui batas, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak perlu, ya, kalau kita ingin berbicara tentang Islam, bicara Islam apa adanya, berbicara Islam apa adanya, ya. Maka kemudian dipanggillah, ya, kaum muslimin ke hadapan An-Najasyi. Setelah mereka melihat sudah ada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Kemudian ada para patriarch. Nah, ketika masuk kaum muslimin, ya, mereka enggak mau sujud. Jadi kebiasaannya orang-orang Nasrani ketika itu, ya, mereka bersujud kepada raja-raja. Ya, raja itu begitu diagungkan. Maka kemudian kaum muslimin enggak mau sujud kepada Raja Najasyi. Maka kemudian Amr bin Al-As, lihat bagaimana Amr bin Al-As memanfaatkan kondisi ini ketika kaum muslimin tidak mau bersujud kepada An-Najasyi, dia kemudian mengatakan, coba lihat ini, ya, kenapa kalian nggak mau sujud kepada raja? Nah, ini kan merupakan celaan kan? Maka kemudian kaum muslimin mengatakan, kami tidak sujud kecuali hanya kepada Allah, ya, kepada Allah. Najasyi kan tahu juga tentang Allah, ya, loh ini masya Allah, kata si Najasyi, ya. Agama yang seperti apa yang kalian anut, ya? Sebagai kok tidak mau sujud, hanya mau sujud kepada Allah. Tentu ini suatu hal yang, ya, secara fitrah saja kita menyatakan bahwa itu suatu hal yang sangat wajar, ya, satu hal yang sangat biasa, ya. Kita nggak mau sujud, nggak mau ruku, nggak mau menundukkan diri kecuali hanya kepada Rabb yang telah menciptakan kita. Kita hormat kepada orang lain, tapi tidak kemudian membuat kita menundukkan diri kita di hadapan mereka, ya. Yang boleh kita tunduk di hadapannya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian An-Najasyi ketika itu bertanya tentang apa ajaran Islam, tentang ajaran Islam. Maka siapa yang menjawab ketika itu? Yang menjawab adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far, kemudian Ja'far menjelaskan tentang hakikat dari agama Islam. Beliau mengatakan, wahai raja, sesungguhnya kami tidaklah menciptakan agama baru, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Rabb-nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Dahulu kami hidup dalam kebodohan, kami Sebagian dari kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga, dan selalu menekan yang lemah, dan seterusnya disebutkan bagaimana ajaran-ajaran Islam, ya. Terutama tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan tauhid, ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, menghargai darah, melarang berzina, melarang bersaksi palsu, melarang dari makan anak yatim. Ya, ajaran-ajaran Islam yang indah disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena itulah ajaran Islam. Enggak perlu ada yang ditutupi. Ya, ajaran Islam tauhid, meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah, kemudian melakukan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian apa? Meninggalkan segala macam keburukan. Ya, zina, saksi palsu, makan harta anak yatim. Ini sebenarnya nilai-nilai yang universal, ya, yang bisa diterima oleh orang banyak. Makanya barakallahu fikum, kalau ngomong sama orang kafir tentang ajaran agama kita, ngomong apa adanya aja. Ya. Ngomong apa adanya saja, ya, bahwa asli Islam itu jalannya tauhid. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dari orang terdekat, sampai kemudian menghargai anak yatim dan yang semisalnya. Sampaikan saja. Ya. Ya, terkadang kita itu khawatir, ya. Khawatir karena demi mencari simpati, kita tutupi ajaran agama kita. Tidak ada yang perlu ditutupi. Sampaikan saja apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian, nah ini juga Amr bin Al-As ini kita lihat betul-betul memang luar biasa, ya. Beliau mencari celah-celah bagaimana agar Najasyi ini, ya, menjadi antipati kepada kaum muslimin. Amr bin Al-As, ya, mengatakan kepada An-Najasyi, wahai baginda raja, ya, mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam ini adalah seorang hamba. Masya Allah, abdun katanya. Isa itu abdun. Benar gak ini? Benar, ya. Hamba, tapi hambanya siapa? Hambanya Allah. Tapi dipotol sama apa? Amr bin Al-As. Isa itu hamba. Waduh, tentu orang Nasrani kalau dengar bahwa Nabi Isa atau Yesus kata mereka ini seorang hamba, tentu mereka akan tersinggung. Tapi ini kita lihat kematangan Najasyi, ya, rahimahullahu taala. Beliau tidak langsung mengambil mentah-mentah apa yang diucapkan oleh Amr bin Al-As. Ya, beliau bertanya kepada Ja'far, "Baik, bagaimana pendapat kalian tentang Isa bin Maryam?" Wah, ya. Mulailah tadi kan sudah sepakat mereka. Jadi, kaum muslimin sudah sepakat, kita tidaklah menjawab pertanyaan An-Najasyi kecuali dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kemudian Ja'far membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام فلم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين فلنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Kemudian dia membuat tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepada mereka. Maka dia menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang maha pemurah jika engkau orang yang bertakwa. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu untuk menganugerahkan kepadamu seorang laki-laki yang suci. Seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian Maryam mengatakan, bagaimana mungkin, ya, aku mendapatkan anak laki-laki sedangkan tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku dan aku pun bukanlah seorang wanita pezina. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, demikianlah Rabbmu mengatakan bahwa yang demikian adalah mudah bagiku dan kami akan menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami dan hal yang demikian adalah perkara yang telah diputuskan. Ya, jadi beliau membacakan ayat Al-Quran. Maka kemudian, ya, apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, An-Najasyi, ya, menangis terharu mendengarnya. Demikian juga para patriarch, ya. Kemudian dia mengatakan kepada utusan Quraisy, kepada Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya. Dia mengatakan bahwa apa-apa yang dibacakan oleh mereka ini sama dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Sumbernya sama. Sumbernya sama. Jadi apa yang dibacakan oleh Ja'far ini sama dengan apa yang mereka dapati dari kitab suci mereka. Maka kata siapa? Kata An-Najasyi, ya sudah, sumbernya kami ini sama katanya. Sumbernya kami sama. Maka demi Allah, kata An-Najasyi, saya tidak akan menyerahkan mereka sama sekali. Selama saya masih hidup, saya tidak akan menyerahkan, ya, kaum muslimin ini kepada kalian. Ya, kemudian apa? An-Najasyi memerintahkan itu hadiah-hadiah yang dibawa oleh Amr bin Al-As untuk bahasa kita menyogok, ya, merishwah untuk Najasyi, ya, ini semua dikembalikan kembali kepada mereka, dikembalikan kembali kepada mereka, ya. Dan kaum muslimin pun kemudian tinggal dengan aman di negeri Habasyah. Ya, inilah kisah bagaimana hijrahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah, dan bagaimana dialog yang terjadi antara An-Najasyi dengan kaum muslimin. Maka kemudian tinggallah kaum muslimin dengan aman di negeri Habasyah. Namun disebutkan oleh sebagian ulama, ini saya juga sepertinya ada khilaf juga di kalangan para ulama. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Abdullah bin Jahash ini murtad. Ada seorang sahabat yang ikut hijrah kemudian murtad, ya, Abdullah bin Jahash. Cuma pernah terlintas, cuma saya belum meneliti. Ada yang mengatakan bahwa riwayatnya tidak sahih. Al-Muhim, Abdullah bin Jahash ini punya seorang istri, Ummu Habibah bin Abi Sufyan, ya, yang nanti dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui An-Najasyi. Ya. Nah, Najasyi sendiri, ya, ini meninggal dalam keadaan muslim, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika terdengar kabar sebelum Fathu Makkah, terdengar kabar bahwa An-Najasyi itu wafat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk melakukan salat gaib. Jadi salat gaib untuk Najasyi. Berarti apa? Dia seorang muslim, ya. Jadi dia seorang muslim di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian masyaallah ikhwah hafizakumullah, kaum muslimin sempat tinggal beberapa waktu di negeri Habasyah. Cuma sebagian di antara mereka ada yang kembali. Ya, ada yang kembali ke kota Makkah. Jadi terbagi dua, ya, kaum muslimin ketika itu terbagi menjadi dua. Ada yang tinggal di negeri Habasyah hanya selama beberapa bulan saja. Dan ada yang tinggal dalam waktu yang cukup lama, baru kembali bergabung dengan kaum muslimin ketika perang Khaybar, setelah perang Khaybar. Ya. Jadi sebagian rombongan itu balik ke Mekah, sebagian lagi tetap tinggal di negeri Habasyah. Apa yang menyebabkan ada sebagian di antara mereka yang kembali ke kota Mekah? Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari secara ringkas bahwa ada satu kejadian di Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Ya, ketika beliau alaihi salatu wasallam membaca surat An-Najm, di akhir surat An-Najm, ya, surat An-Najm tentu saja, ya, kalau siapa yang membaca surat An-Najm dia akan dapati demikian kuatnya makna-makna dalam setiap ayat dalam surat An-Najm itu, ya. Coba antum ambil surat An-Najm nanti, setelah ini ambil surat An-Najm, dan kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, lihat terjemahannya. Itu makna-makna dalam surat An-Najm itu sangat-sangat kuat. Maka ketika itu Nabi SAW membaca surah An-Najm, di akhir surat, ya, beliau membaca fasjudulillahi wa'budu. Ya. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Ya. Karena sebelumnya mereka sudah terpengaruh dengan kuatnya makna ayat-ayat dalam surah An-Najm, maka kaum musyrikin ketika itu mereka langsung bersujud. Ya, tanpa mereka sadari. Jadi otomatis karena sudah terbawa dengan suasana, mereka menyimak surat An-Najm dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika berakhir surat An-Najm, Nabi menutupnya dengan fasjudu lillahi wa'budu. Ya, bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka kemudian kaum musyrikin yang mendengar bacaan Rasulullah, mereka bersujud. Mereka ikutan sujud. Ya, karena tidak kuasa. Bahkan disebutkan ada seorang yang sudah tua, enggak bisa lagi bersujud. Apa yang dia lakukan? Dia ambil tanah, dia rogoh tanah, kemudian tanahnya dia taruh di dahinya. Ya, sebagai riwayat menyebutkan bahwa orang ini adalah Al-Walid ibn Mughirah. Ya, tokoh pembesar Quraisy yang sangat besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Al-Walid kemudian mengambil tanah lalu dia letakkan di kepalanya. Karena dia enggak bisa bersujud karena kondisinya sudah terlalu tua. Ya, sebagian ulama mengatakan karena dia sombong, memang tidak mau bersujud. Jadi dia cuma hanya mengambil tanah saja. Tapi al-muhim ketika itu fasjudulillahi wa'budu, kaum musyrikin ikut bersujud. Maka berita sujudnya kaum musyrikin ini sampai ke negeri Habasyah. Ya, sampai ke negeri Habasyah. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka, ya, sebagian dari kaum muslimin kembali karena mengira bahwa telah terjadi perdamaian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin sudah mau sujud kepada Allah. Ya, tentunya zaman dahulu belum ada WhatsApp ya. Ya, belum bisa kita mengkonfirmasi. Kalau sekarang kan benar enggak misalnya ada berita. Ya, Masjidil Haram dibuka untuk umum. Nah, kita tinggal WhatsApp kawan-kawan yang ada di Mekah, ya. Benar enggak nih berita? Ya, kita bisa confirm. Nah, kalau misalnya zaman dahulu terdengar berita, kita enggak bisa confirm. Ya, beritanya benar bahwa kaum musyrikin bersujud ketika itu. Tapi apakah itu menunjukkan mereka masuk Islam? Apakah kemudian selesai permusuhan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya belum tentu dan tidak ada yang bisa mengkonfirmasi. Ya. Dan tidak ada yang bisa mengkonfirmasi. Akhirnya apa? Sebagian dari para sahabat ya kembali ke kota Makkah. Ya, inilah yang terjadi ya setelah mereka mendengar berita itu. Sebagian saja. Kenapa? Karena sebagian yang lain tetap berada di negeri Habasyah sampai nanti perang Khaybar. Ya, yang rombongan kedua yang baru bergabung dengan kaum Muslimin di setelah perang Khaybar itu nanti dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far tadi yang berdialog dengan Najasyi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak tahu ini mana yang lebih mengembirakan, ya, takluknya benteng Khaybar atau kembalinya Ja'far dan kaum muslimin dari Habasyah. Ya, jadi ini rombongan kaum muslimin terbagi menjadi dua, sebagian kembali ke kota Mekah karena berita tersebut, sebagian lagi tetap berada di negeri Habasyah sampai terjadinya perang Khaybar. Baik. Nah, kemudian saya ingin jelaskan di sini. Ya, sebenarnya sudah selesai ya ceritanya itu, ya, bahwa sebagian kaum muslimin kembali ke kota Mekah. Cuma ada yang perlu kita jelaskan yang berkenaan dengan masalah sujudnya kaum musyrikin. Ya, di kitab-kitab sirah disebutkan tentang kisah Al-Ghoranik. Ya, Al-Ghoranik. Kisah Al-Ghoranik ini adalah sebuah kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu memuji berhala-berhala Quraisy. Ya, kalau dalam riwayat Bukhari, juga diriwayatkan Muslim dan Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih tentunya ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ceritanya kaum musyrikin itu hanya bersujud ketika Nabi membaca fasjudulillahi wa'budu. Ya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Tapi di sana ada versi yang lain. Mereka bersujud bukan hanya karena itu, tapi karena Nabi memuji berhala-berhala Quraisy. Inilah yang disebut sebagai kisah Al-Ghoranik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji berhala-berhala Quraisy. Sehingga kaum musyrikin bergembira dan ikut bersujud. Jadi bukan hanya terpukau dengan indahnya surat An-Najm, tapi ada pujian kepada berhala mereka. Muhammad sudah memuji Tuhan-Tuhan kita. Muhammad sudah memuji berhala-berhala kita. Ayo kita sujud bareng. Nah, kisah sujud barengnya karena pujian Rasulullah kepada berhala ini disebut sebagai kisah Al-Qur'anik. Ya. Kalau orang barat, para orientalis menyebutnya satanic verse, verse ya. Wahyunya setan, wahyunya setan. Makanya ini menginspirasi ditulisnya novel ayat-ayat setan oleh Salman Rushdie. Salman Rushdie ini orang ateis, walaupun namanya Salman ya. Salman Rushdie orang ateis, ya, warga negara Inggris, dia nulis novel judulnya ayat-ayat setan. Ya, terinspirasi dari kisah Al-Qur'anik ini. Ya. Nah, di kisah Al-Qur'anik ini kita akan jelaskan karena ketika kita membaca kitab-kitab sirah akan muncul ya. Karena bagaimana pembahasan para ulama tentang kisah Al-Qur'anik ini? Ya. Ya, ringkasan kisahnya ya dalam antum bisa baca dengan lebih lengkap dalam Tafsir Mukatsir, ini kita cuma meringkas saja. Ya. Disebutkan dalam kisah Al-Qur'anik tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lisannya membaca dalam salatnya membaca tilkal qaraniqul ala wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ya. Atau laturja, laturtaja. Kalau saya lihat laturtaja ini mungkin kurang satu huruf ya, laturtaja. Ya, ketika membaca afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra, ya. Tidakkah kalian memperhatikan kemudian disebutkan berhala Quraisy ya, Lata, Uzza dan Manat, kemudian masuk Nabi SAW membaca tilkal qaraniqul ala. Ya, itulah tiga berhala yang paling utama, paling tinggi. Ya, wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sesungguhnya syafaat ketiganya itu sangat dinantikan. Wah, kaget orang-orang Quraisy. Gimana ini Muhammad memuji berhala kita? Inilah berhala yang paling utama. Syafaat ketiganya dinantikan. Maka mereka senang. Mereka menunggu Nabi sampai selesai ketika akhir surat tadi ya, perintah wasjudu lillahi wa'budu, mereka ikut bersujud. Ya, kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam ya telah memuji berhala-berhala mereka. Maka mereka senang ketika Nabi memerintahkan ya wa'budu lillahi wasjudu, dia ikut-ikutan, mereka ikut-ikutan bersujud. Nah, permasalahannya ini ringkasan kisahnya, kita enggak bicara benar atau tidak, tapi ini ringkasan kisahnya Al-Qur'anik. Ya. Permasalahannya di sini apa? Nabi itu bisa dimasuki oleh setan. Membaca apa? Membacakan ayat-ayat yang dibisikkan oleh setan. Ini permasalahannya. Ya. Maka para ulama sudah memiliki pembahasan ya. Ya. Di antara para ulama ada yang mensahihkan kisah ini. Kalau kita lihat dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, beliau berpendapat bahwa hadis ini banyak jalannya. Beliau mengatakan wa kathratu turuq tadullu ala anna lirriwayati aslan. Banyaknya jalur periwayatan kisah ini menunjukkan bahwa kisah ini memiliki asal. Ya, jadi ada indikasi dari Al-Hafidz bahwa beliau mensahihkan kisah ini. Ya. Karena banyaknya jalannya, walaupun jalan-jalannya lemah ya. Ya. Nah, Siddiq Hasan Khan ya mengatakan bahwa ini batil ya. Tapi kenapa? Karena walaupun jalannya itu banyak, kisah kronik ini nami jalur sanadnya itu tidak lepas dari kritikan. Ya. Jadi walaupun jalannya itu banyak, tapi setiap jalannya itu jalan yang lemah atau jalan yang sama sekali tidak bisa saling menguatkan. Maka kata Siddiq Hasan Khan, ya, riwayatnya tidak benar. Riwayat tentang Qur'anik ini tidak benar. Ya, kemudian juga ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa tidak benar? Ya, yang pertama kata di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa. Ya, Nabi ini tidak mungkin mengatakan dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Yang dia katakan itu hanyalah wahyu. Ya. Demikian juga Allah mengatakan walaula an tsabbatnak, ya. Laqad kita ya tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Kalau kami tidak memperkuat hatimu wahai Muhammad, pasti kamu akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil, la akhadna minhu bil yamin, tsumma laqata'nahu minhul watin." Kalau Muhammad itu mengadakan ucapan-ucapannya sendiri atas nama kami, maka kami akan pegang dia dengan kanannya, kemudian kami potong urat tali jantungnya. Sehingga enggak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam itu berbicara sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kritik dari sisi sanad dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentunya ini permasalahan berkaitan dengan sanad hadis ya. Antum bisa baca dalam kitab Nasbul Majanik li Nafsi Qissatil Gharanik. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah, di sana beliau sebutkan kalam-kalamnya para ulama tentang batinnya kisah ini. Ya, kata Al-Bazzar, hadal hadith la na'lamuhu ya yurwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin muttasil. Al-Imam Al-Bazzar mengatakan, ya, hadis ini saya tidak mengetahui, kami tidak mengetahui ada riwayatnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tersambung. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan hadhil kisah ghairu thabitah min jihati naql. Kisah Gharanik ini tidaklah thabitah, artinya tidaklah ditetapkan dari penukilannya. Ya, dari sisi penukilan tidak thabit. Kemudian bahkan Ibnu Khuzaimah mengatakan hada min wa'iz zanadiqah. Ya, kata Ibnu Khuzaimah keras sekali berbicara bahwa kisah Gharanik ini termasuk kebohongan yang diciptakan oleh zanadiqah, oleh orang-orang zindiq, oleh orang-orang munafik. Syekh Al-Albani sini mengatakan la yasih bal huwa batilun mawdu', tidak sahih, kisah ini tidak sahih, bahkan kisah ini merupakan kisah yang batil dan palsu. Ya, jadi para ulama ini, ulama nama-nama besar ya dari para ulama ini menghukumi kisah ini dengan kebatilan. Al-Bazzar, kita lihat ada Al-Bazzar, Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Khuzaimah, ini para imam-imam alul hadis. Kemudian dari sisi konten juga kita lihat ya bahwa tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengagung-agungkan berhala. Yang namanya mengagungkan berhala ini adalah apa? Adalah sebuah kekufuran. Kalau kita membenarkan kisah dalam kisah Quranik tadi bahwa syaitan bisa kemudian membisikkan sesuatu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ya, syariat Islam bisa tertuduh. Ya, orang-orang bisa menuduh syariat Islam ini, ada kemungkinannya di antara beberapa syariat Islam ini yang merupakan bisikan syaitan. Makanya ini suatu hal yang sangat tidak mungkin. Na'udzubillah. Ya, kalau kita benarkan kisah ini, konsekuensinya apa? Oh, syaitan itu bisa membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Ya, maka yang tepat dari kisah ini bahwa kisah ini adalah tidaklah benar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan kamu tidak mengerjakan, apabila kamu tidak mengerjakan maka engkau tidak menyampaikan amanat atau tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Secara kalau kita terima ya, secara logika kalau kita terima kisah Gharanik ini, maka ada kemungkinan ya setan itu masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengubah syariat ya. Nah, kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan bahwa semua riwayat ya tidak ada yang bisa dijadikan hujjah. Ya, yang pertama tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian ya kisah-kisah ini diriwayatkan oleh para mufassir dan sejarawan yang sangat tertarik dengan hal yang asing. Kalau saya tidak salah riwayatnya itu dibawakan oleh Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari dalam tafsir beliau ya, beliau mengumpulkan segala riwayat. Jadi jangan berpendapat bahwa Imam At-Tabari ini mengumpulkan riwayat yang sahih ya, tidak. Ya, dalam tafsirnya itu beliau mengumpulkan semua riwayat yang beliau dapatkan. Jadi semacam apa? Ensiklopedi. Yang dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada tanpa memilah-milah yang mana yang sahih, mana yang batil. Ya, tapi kalau dalam kitab-kitab sirah yang seperti Sirah Ibnu Ishaq kita tidak dapati ya, Pak, kisah Al-Ghorik ini. Maka kesimpulannya kisah tersebut batil ya, tidak bisa kita terima. Jadi kisah Al-Ghorik adalah kisah yang batil. Walaupun ada juga ulama yang mencoba menjamak. Nah, ini juga bagus sih ya, pendapat yang cukup mengakomodir kedua belah pihak. Ya, kata Imam Al-Baghawi, yang dibisikkan oleh setan itu bukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang Quraisy. ya. Jadi syaitan, ya, bala tentara iblis itu membisikkan ke kuping-kupingnya orang-orang Quraisy yang mengesankan seolah-olah Nabi membaca itu. Nah, ini kan pendapat di tengah-tengah, ya. Kalau kita menerima riwayat tadi, ya, bahwa Nabi membaca ayat yang memuji berhala-berhala Quraisy, ya, itu menurut apa yang didengar oleh orang-orang Quraisy. Namun pada asalnya Nabi tidak mengatakan atau tidak membaca hal yang demikian. Paham bedanya, ya? Kalau kita menetapkan kisah itu, ya, kisah Al-Ghoronek itu benar, maka yang dimaksud adalah syaitan memperdengarkan di telinga kaum musyrikin bahwa Nabi telah memuji berhala mereka. Padahal Nabi enggak memuji sama sekali. Ya. Sehingga kaum musyrikin merasa senang Nabi memuji, seolah-olah Nabi itu memuji berhala mereka, padahal bukan. Ya, yang ayat yang memuji itu adalah ayat yang dibacakan oleh syaitan ke telinga-telinga mereka. Ya, kata Imam Al-Baghawi, anna syaitan auqa'a fi masami'il musyrikin dzalik. Bahwa syaitan itu meletakkan dalam pendengarannya kaum musyrikin, ya, ayat-ayat Ghoronek tadi itu diletakkan di telinganya kaum musyrikin oleh syaitan. Fatawahhamu annahu sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, maka mereka pun menduga atau terpikirkan oleh mereka bahwa yang ayat-ayat Ghoronek ini berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaisa kadzalik fi nafsil amr, padahal tidak sama sekali. Bal inna makana min sunni syaitan la min rasulirrahman sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, hanya saja itu dari perbuatannya setan, ulahnya setan, sama sekali bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapatnya, pendapatnya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, cukup menjamak, ya. Kalau toh kita benarkan kisah Al-Ghoronek, ya, itu dari perspektifnya kaum musyrikin yang telah dibisikkan oleh setan. Nabi sama sekali tidak membaca, ya, ayat-ayat Ghoronek tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, ya, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang bagaimana hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini. Yang pertama, bahwa menyelamatkan agama adalah prioritas kaum muslimin. Ya, jadi masalah agama ini enggak bisa ditawar-tawar, barakallahu fikum. Masalah akidah enggak bisa ditawar-tawar. Ya, para sahabat itu meninggalkan kampung halaman mereka untuk menjaga akidah. Bagaimana caranya agar akidahnya tetap terjaga? Ya, karena kalau mereka tinggal di Mekah, ya, ada kemungkinan mereka enggak bisa bebas, ya. Mereka ditekan, disiksa. Ya. Jadi hijrah ini, hijrah untuk menjaga agama itu justru ditekankan, ya. Bukan sebaliknya, sebagian orang, ya, mereka pindah ke negeri-negeri kafir untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kesenangan. Enjoy dia tinggal di negeri kafir daripada di negeri kaum muslimin. Bahkan sebagiannya ingin hidup bebas, ya, di tengah-tengah orang-orang kafir. Ya, berbeda dengan salafun saleh. Dulu mereka pindah meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai untuk menjaga, ya, agama mereka. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwa seorang muslim harus menjaga prinsip akidahnya di negeri kafir. Kalau toh Anda harus pindah ke negeri kafir, tinggal di negeri kafir, ya. Ya, bukan kemudian kita menggadaikan akidah untuk mendapatkan ridho mereka. Lihat Ja'far bin Abi Thalib atau sebelumnya para sahabat, apa yang mereka sepakati? Ya, kalau ditanya tentang akidah mereka, karena mereka menjawab, mereka akan jawab apa adanya. Ya, jadi akidah, prinsip akidah itu tetap mereka jaga. Kemudian yang ketiga, permusuhan kaum musyrikin adalah karena akidah. Ya, karena kalau memang karena kekuasaan, mereka pasti senang kaum muslimin hijrah. Tadi sudah kita singgung, ya. Kenapa kok sampai Amr bin As tuh datang ke negeri Habasyah untuk melobi Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin? Ya, kenapa enggak dibiarkan saja? Ya udah, biarin saja mereka lari. Alhamdulillah. Ya, kita jadi semakin berkuasa di kota Mekah. Tapi enggak, suruh balik lagi. Ya, karena tujuannya agar mereka ini kembali lagi kepada akidahnya kaum musyrikin. Kemudian yang keempat, pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi permasalahan dakwah. Ya, seperti kata para sahabat, kita kembalikan saja sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka ternyata berkah ya, berkah. Setiap kali mengembalikan kita, mengembalikan masalah dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dakwah kita menjadi berkah. Ya, tanpa harus berpikir ruwet-ruwet. Ya, malah nanti ide-ide yang tidak berdasarkan, tidak berbasis Quran dan Sunnah, ya malah apa? Malah dicabut keberkahan dari dakwah tersebut. Ya, lihat bagaimana ketika para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah bukakan pintu kebaikan bagi mereka melewat An-Najasyi. Najasyi membiarkan mereka untuk tinggal di negerinya ya, tanpa ada gangguan. Allahu Ta'ala alam bisawab. Nakifilahunah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. InsyaAllah besok kita akan kisahkan bagaimana masuk Islam bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Mukhattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, kisahnya cukup menarik. Dan kenapa kita bawakan kisah ini? Yang pertama kembali kepada definisi sirah ya. Definisi sirah juga menceritakan tentang para sahabat ya. Kehidupannya para sahabat ya diceritakan walaupun itu hanya singkat ya. Kemudian juga ada pelajaran penting dari masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab ini dan besar juga pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Maka insya Allah ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.